Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan materi kita di kitab Sahihul Bukhari min bab at-tahadduts bi ni'matillahi azza wa jal yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahadith, dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, at-tahadduts bi ni'matillahi syukur wa kismanuhu kufur. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan karunia kepada kita dengan karunia yang sangat besar, dan di antara karunia tersebut Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita untuk kita bisa berkumpul kembali di majelis min majelisil ilm. Dan ini merupakan nikmatan yang sangat besar. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas semua kebaikan para asatid dan juga para ikhwan sekalian yang telah berta'awun al-birri wa taqwa, sehingga ad-da'wah, begitu pula at-ta'lim di ma'had kita tetap berjalan. Nas'Allah ta'ala an yaj'alahu fi mizan hasanatihim. Dan juga ada titipan salam dari Abu Yazid dan juga akhuna As'ad hafidhallahu al-jami'. Keduanya menyampaikan salam untuk ikhwan semuanya. Kita bertemu sebelum dan tatkala setelah haji, dan keduanya telah bertahun dengan tahun yang sangat baik. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan semuanya. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahihul Bukhari, dan pada pertemuan terakhir kita telah mengambil bab yang ke-52 dari kitab Al-Wudu. Dan di materi bab yang ke-52 dan juga di bab-bab sebelumnya, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis-hadis yang isinya bahwasanya makan dan minum itu tidak membatalkan wudu. Artinya dikecualikan akhlu lahmi al-ijl, memakan daging unta. Datang hadis khusus tentang hukum tersebut, bahwa memakan daging unta pendapat yang sahih itu membatalkan wudu. Adapun yang lainnya tidak membatalkan wudu. Kemudian di bab yang ke-2 yang terakhir kita ambil, kita bisa berfaedah bahwasanya sekalipun meminum susu itu tidak membatalkan wudu, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan contoh kepada kita. Hendaknya ketika seorang minum susu dan hendak melakukan salat, hendaknya berkumur-kumur. Nah, kita lihat hadis Abdul bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariba labana famadmada Kata Ibn Abbas, Nabi SAW suatu ketika beliau minum susu, kemudian berkumur-kumur. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, inna fihi dasama. Beliau mengatakan, semuanya pada susu itu ada dasamnya, ada lemaknya, dan bisa dibersihkan dengan berkumur-kumur. Kemudian di bab setelahnya, bab yang ke-53, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau memberikan terjemah bagian bab Al-Wudu minan naum. Wa man lam yara minan na'asah wa na'asatain abil khafqah wudu'ah. Bab tentang hukum berwudu setelah tidur. Dan sudah kita lalui pendapat yang sahih dan yang paling kuat, bahwasanya an-naum itu tidur, itu min nawaqidul wudu, termasuk dari pembatal wudu. Hadis Sofwan bin Asal Al-Muradi radhiyallahu ta'ala an, yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan telah kita lihat di Al-Jami' Sahih mimma laysa fi sahihain, di bab yang pertama, bab ahli ilm. Sudah kita lihat bahwasanya Sofwan bin Asal radhiyallahu ta'ala an ditanya tentang hukum tersebut. Katakan oleh perawi beliau, inna qad haka fi sadri al-masu khufayn ba'da ghaid wa bawl wa kunta mur'an min ashabi nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fajitu as'aluka hal samitahu sallallahu alaihi wa sallam yadhkur fi dhalika syai'a. Sofwan bin Asal radhiyallahu ta'ala ditanya oleh Zir ibn Hubaysh rahimahullahu ta'ala. Kata Zaid bin Hubais, sesungguhnya telah mengganjal di dadaku tentang hukum mengusap khuf dikarenakan ghaid wa baul, buang air besar dan buang air kecil. Maknanya apakah setelah kita buang air besar dan buang air kecil, ketika kita berwudu diperbolehkan mengusap khufain ataukah harus membuka dan membasuh kaki? Dan engkau wahai Sofwan adalah salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku datang kepada engkau untuk bertanya tentang hukum ini. Apa engkau telah mendengar dari Rasulullah sallallahu tentangnya? Maka Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu menjawab, kana ya'muruna idza kunna safran aw musafirin alla nanzi khifafan thalath ayyam wa layyalihun illa min janabah walakin min ghaidin wa baulin wa naum. Kata Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu, iya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hukum tersebut. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami jika kami dalam keadaan safar untuk tidak melepas khuf-khuf yang kami pakai. Itu cukup mengusapnya ketika berwudu selama 3 hari 3 malam kecuali dari janabah. Kalau harus mandi junub maka harus dibuka khuf tersebut dan dibasuh kakinya. Walakin min ghaidin wa bawlin wa naum, dan ini syahidnya. Akan tetapi tidak wajib dibuka kalau hadasnya dikarenakan buang air besar atau buang air kecil atau tidur. Sekarang an-naum, buang tidur, disatukan hukumnya dengan ghaid wa bawl, dengan buang air besar dan buang air kecil. Dan sudah kita lalui bahwasanya al-kharij min as-sabilain, buang air besar dan buang air kecil itu membatalkan wudu bittifaq. Begitu pula naum hukumnya sama ala sahih, tidur itu membatalkan wudu. Kemudian Imam Bukhari menyebut setelahnya, wa man lam yara minan na'asah wa na'asatain al khafqah wudu'an. Akan tetapi perlu dibedakan antara tidur, tidur terlelap tidak sadar dengan apa yang terjadi sekitarnya, lebih-lebih kalau sampai mimpi, itu yakin itu maknanya tidurnya terlelap. Katanya akan tetapi tidak boleh disamakan tidur yang tadi mustaghrib dengan seorang yang terhantuk, yang mengantuk, na'asa wa na'asatain awil khafqah, atau sampai terkantuknya terkadang dagunya nempel di dadanya dikarenakan ngantuknya. Itu tidak membatalkan wudu ala sahih. Jadi kalau ngantuk sekalipun si dada kita dagu kita nempel di dada kita, terkadang mungkin bergoyang kepala kita, itu tidak membatalkan wudu. Akan tetapi kalau tidur itu sampai mustagrik, sampai nyenyak, tidak sadar dengan apa yang di sekitar kita, terlebih lagi disebutkan sampai mimpi, itu berarti telah mustagrik, membatalkan wudu. Jadi kembalinya hukumnya kepada asy'ur, kepada keadaan seseorang, dan dia yang bisa mengetahuinya, dirinya sendiri, apakah tidurnya mustagrik atau tidak, apakah membatalkan wudu atau tidak. Kayaknya sering terjadi, terutama di hari Jumat. Setelah kita melakukan kegiatan hari Jumat, menghari Jumat, terkadang kita lelah dan terkantuk-kantuk menunggu kedatangan khatib, atau bahkan ketika khatib menyampaikan khutbahnya. Sekarang ini perkara yang hendaknya kita berusaha untuk menghindarinya. Terkadang dia baru sadar ketika khatib selesai dari khutbahnya. Apakah wajib wudu atau tidak kalau dia mengantuk? Maka hukumnya kembali kepada hukum tadi. Apakah dia sudah masuk ke dalam hukum tidur? Maknanya dia tidak sadar dengan keadaan di sekitarnya, tidak tahu apa yang disampaikan khatib, bahkan tidak mendengar suara khatib atau suara yang lainnya, maka ini tidur. Ataukah baru sebatas mengantuk? Kalau mengantuk, suara sekitarnya masih terdengar, sekalipun dia tidak memahaminya dikarenakan ngantuknya. Maka yang kedua ini, kalau hanya sampai batas mengantuk, tidak membatalkan wudu. Jadi kalau tidur sekali lagi membatalkan wudu, tapi kalau mengantuk tidak membatalkan wudu. Dan batasnya tadi kepada syuur, kepada ingatan seorang. Kalau sudah keluar dari ingatannya, tidak sadar, berarti dia tidur. Kalau masih sadar, maka berarti masih dalam keadaan mustayqid, tidak batal wudunya. Dan dalam ini beliau menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abdullah ibn Yusuf At-Tirmizi min asbatin nas fil muwatta lil Imam Malik rahimahullahu taala. Qala akhbarana Malik. Malik ibn man? Abdullah. Malik ibn Anas. Abu siapa? Siapa kunyahnya? Al-Imam Malik. Abdullah harus bisa jawab. Siapa kunyahnya? Abu siapa? Abu Abdullah, Imam Darul Hijrah. Tayyib. An Hisham an Abi Hisham bin Urwah, Abu Urwah bin Zubair. An Aisyah binti Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhab anhu an-nawm, fa in ahadakum idza shalla wa huwa na'is la yadri la'allahu yastaghfir fa yasubbu nafsahu. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang di antara kalian mengantuk, wahyu sholli, dalam keadaan dia sedang salat. Barang siapa sedang salat kemudian datang rasa kantuk, falyarqud, maka hendaklah dia berbaring tidur, hatta yadhhab anhu naum, sampai hilang kantuk tersebut, sampai hilang keinginan untuk tidurnya. Kenapa Nabi SAW merintahkan atau menganjurkan orang yang ngantuk ketika sholat untuk tidur? Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is, karena sungguhnya seorang di antara kalian jika dia sholat dalam keadaan mengantuk, la yadri, dia tidak tahu, la'allahu yastaghfir, mungkin dia berniat untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayasubbu nafsah, tapi yang terjadi di karena ngantuknya, justru dia berdoa dengan kejelekan untuk dirinya. Maksudnya berdoa dengan kebaikan, mohon ampun, memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata dikarenakan ngantuknya, yang keluar justru asab, doa, ucapan, kejelekan untuk dirinya. Ini hadis Nabi SAW wa ala alihi wasallam yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan dari sini kita bisa mengambil faedah yang berkaitan dengan salat. Hadis ini menunjukkan bahwasanya al-khusyu' fi shalah itu merupakan lubus shalah. Khusyuk dalam salat itu merupakan inti dari nilai salat seorang hamba. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang sifat-sifat orang mukmin di surah Al-Mu'minun, qad aflaha al-mu'minun, sungguh telah beruntung orang yang beriman. Sifat yang pertama yang disebut adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Yang khusyuk fi salat itu adalah lubus salat, inti dari nilai salat seorang hamba. Dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki salat kita, terutama yang berkaitan dengan masalah al-khusyuk. Dan sudah kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang bagaimana pentingnya khusyuk. Nabi mengatakan la salat bihadrati ta'am wala huwa yudafi'ul akhbathan. Tidak ada salat bagi yang telah hadir di hadapannya makanan, dan juga bagi orang yang menahan al-akhbathan, dua hadasnya, buang air besar atau buang air kecil atau buang angin, tidak ada salat. Maknanya kalau seorang tidak salat dan makan sudah hadir dan dia ingin makan, maka dahulukan makan. Atau seorang tidak salat kemudian ingin buang air, baik air besar atau air kecil atau angin, maka buang air terlebih dahulu, kemudian berwudu. Apa hikmahnya? Hikmahnya agar dia bisa khusyuk di dalam salatnya. Karena kita bisa bayangkan kalau seorang sedang salat kemudian ingin hadas, tentunya sangat mengganggu sekali kehusyuannya. Atau sedang salat tapi mengingat terus pikirannya dengan makanan yang telah dihidangkan. Sekali lagi, al-khusyuk fi shalah merupakan lubus shalah, inti nilai salat seorang hamba. Ini perkara yang harus selalu kita perhatikan. Kemudian juga dalam hadis ini kita bisa faedah tentang hukum as-salah dalam keadaan nu'as. Ini biasa terjadi di qiyamul layl, di salat malam. Kita berusaha untuk bisa salat dalam keadaan tidak mengantuk. Tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Yang sebab yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah an-naum fi awwalil layl, tidur di awal malam. Kalau kita bisa tidur di awal malam, maka bisa dengan sendirinya nanti di akhir malam terbangun dalam keadaan tidak mengantuk lagi. Nah, ini merupakan keadaan yang paling baik bagi seorang hamba untuk melakukan qiyamul layl. Lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain, dan kita masih berada di pembahasan kitab yang pertama, itu Kitabul Ilm. Di pertemuan terakhir kita telah mengambil bab yang ke-105, Ar-Rad 'ala man yaqul bi ta'addudil jama'atil hizbiyah, bantahan bagi orang yang memperbolehkan ta'adudul jama'ah hizbiyah, bergolongan-golongan, berpartai-partainya kaum muslimin. Dan sudah kita lalui ayat-ayat serta hadis yang isinya perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kaum muslimin seluruhnya bersatu di atas al-haq, di atas kebenaran, di atas agama Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafis salih, dan tidak berpecah belah, tidak bergolongan-golongan, tidak berpartai-partai. Setiap golongan dan partai bangga dengan golongannya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an di surah Al-Anbiya, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun." Sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu dan aku adalah Rabb kalian, maka beribadahlah kalian kepadaku. Di surah yang lainnya, surah Al-Mu'minun, "Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun." Sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu dan aku, kata Allah, adalah Rabb kalian, maka bertakwalah kalian kepadaku. Dan di ayat yang lainnya Allah mengatakan, "Wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun." Janganlah kalian seperti orang-orang musyrik yang mereka memecah belah agama mereka dan mereka bergolongan-golongan. Setiap golongan bangga dengan golongannya. At-tafarruq wa tahazzub itu merupakan sifat jahiliyah. Sifat orang-orang jahiliyah yang harus dihindari oleh kaum muslimin. Wajib baik kaum muslimin bersatu di atas kebenaran. Dan di bab setelahnya masih berkaitan dengan bab yang ke-105. Berkata Syekh rahimahullah taala di judul bab yang ke-106, "Tahdhiru talibil ilmi minal hizbiyah." Ini nasihat secara khusus untuk kita semuanya, para talabatul ilm. Kata Syekh rahimahullah taala, peringatan bagi penuntut ilmu dari penyakit al-hizbiyah. Al-hizbiyah maknanya al-wala wal-bara ad-dayyiq, loyalitas yang sempit. Al-wala dan bara, cinta dan benci, dekat dan jauh, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dikarenakan kekelompokan, dikarenakan golongan. Ini perkara yang sangat tercela. Dan ini banyak dan terjadi pada orang-orang hizbiyah, pada golongan-golongan munharifah. Mereka membangun loyalitasnya di atas kekelompokan. Kalau bersama kelompok mereka, walaupun dia seorang yang fasik, orang yang fajir, bahkan terkadang dia orang kafir, orang Nasrani, kalau separtai dengan dia, katanya ini Nasrani tapi baik, ini orang fasik tapi baik. Dan sebaliknya, sekalipun dia orang yang baik, orang yang bertamasuk dengan kebenaran, kalau di luar golongannya, pasti mereka mentahdirnya dan menganggap orang yang bersamanya, sekalipun fasik atau kafir, itu lebih baik. Dan dia loyal dengan orang tersebut. Ini perkara yang mamqut, tidak boleh terjadi pada seorang talibul ilm. Seorang talibul ilm harus membangun arwala dan waronya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita lihat bersama sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah min awsaqir al-iman." Cinta karena Allah, benci karena Allah, itu mentali keimanan yang paling kuat. Wajib bagi kita cinta dan bencinya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dia sama-sama belajar dari guru yang sama, atau sama-sama belajar di tempat yang sama, atau berasal dari negeri yang sama. Tidak seperti itu. Akan tetapi cinta dan bencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia seorang sunni bertemu sunnah Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafus salih, sekalipun dia dari orang yang tidak kita kenal, dari mana tempatnya dan di mana atau dari mana asalnya, dan baru kita bertemu dengannya, bahkan sekalipun kita belum bertemu dengannya, kalau kita tahu bahwasanya dia seorang sunni salafi mutamassik bil Quran wa sunnah ala fahmi salafus salih, maka wajib kita untuk mencintainya. Dan sebaliknya, sekalipun dari segi nasab, mungkin min aqrabin nasab, nasabnya paling dekat dengan kita, atau dari sisi tempat, tempatnya paling dekat dengan kita. Kalau dia seorang yang mukhalif, menyelisihi, terlebih lagi sampai menentang Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafus salih, maka wajib bagi kita untuk membencinya. Benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita tanamkan wahai para talabatul ilm, benci dan cinta karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak dikarenakan yang lainnya. Dan dalam hadis beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an, qala al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, Abu Dawud Akhi Mustafa Masmu siapa yang bantu? Dibantu Marwan. Abu Dawud, siapa namanya? Hasan atau Sulaiman ibn Ash'ath As-Sijistani. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Wahab bin Baqiyya an Khalid Khadna Bilal Wasiti an Wahab bin Amr an Abi Umamah an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة. قال الشيخ هذا حديث حسن الحديث أخرجه الترمذي وقال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وأخرج ابن ماجه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, telah terpecah orang-orang Yahud ke dalam 71 atau 72 golongan. Dan telah terpecah orang-orang Nasara pada 71 atau 72 golongan. Dan akan pecah umat ini ke dalam 73 golongan. Dan ini tidak bertentangan dengan bab sebelumnya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara syar'i untuk bersatu. Bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala, di atas kebenaran dan Al-Qur'an wa sunnah ala fahmi salafus salih. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kaunan, telah mentakdirkan untuk umat ini terpecah belah ke dalam golongan-golongan yang banyak, sampai Nabi katakan ke dalam 73 golongan. Dan datang di yang lainnya, kata Nabi SAW, kulluha finnar illa wahidah, semua golongan-golongan yang 73 tersebut di neraka, illa wahidah, kecuali satu. Mana dari 73, 72 di neraka, kecuali satu. Dan para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, qalu man hiya ya Rasulullah, siapa golongan yang selamat tersebut? Maka Nabi jawab, al-jama'ah. Lihat yang lainnya, ma'an alaihi wa ashabi. Golongan yang selamat adalah al-jama'ah. Itu orang-orang yang berada di jalan yang aku tempuh dan para sahabatku. Ini nas dari Nabi SAW yang merupakan alam min alam min nubuah, mujizat Nabi SAW. Beliau mengkhabarkan tentang suatu perkara yang belum terjadi. Karena pada saat Nabi mengatakan seperti ini, Nabi SAW adalah umat yang satu, kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengkhabarkan akan terpecahnya umat ini ke dalam 73 golongan. Dan terjadi apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, umat Islam terpecah-pecah, bergolongan-golongan, berkelompok-kelompok. Nah, setiap golongan bangga dengan golongan mereka. Dan Nabi mengkhabarkan kulluha finnar illa wahidah, semua tersebut di neraka kecuali satu golongan yang selamat, yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Dan disebutkan di dalam golongan tersebut adalah ma'an alihi wa ashabi, orang-orang yang menempuh jalanku dan jalan sahabatku. Ini menunjukkan bahwasanya menempuh jalan salafinas saleh itu merupakan fardu ain bagi kita, merupakan perkara yang muta'iyan bagi kita, wajib bagi kita dalam beragama berpegang teguh dengan Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafus salih, sesuai dengan pemahaman salafun salih, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Karena orang yang selamat adalah orang yang menempuh jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Dan ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quranul Karim yang menunjukkan bahwasanya wajib bagi kita mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa in amanu bi thima amantum bihi faqad ihtadaw." Seandainya mereka beriman seperti berimannya kalian. Tentunya khitab untuk para sahabat radhiyallahu taala anhum, faqad ihtadaw. Sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Dan juga ayat yang lainnya, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang menyisih rasul setelah jelas baginya petunjuk, kemudian dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Siapa kaum mukminin pada saat diturunkan ayat ini? Tentunya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan siapa yang menyisih rasul dan mengikuti jalan selain jalan sahabat, apa balasannya? Kata Allah, sanuslihi jahannam, kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. In wali ma tawallu nuslihi jahannam wasat masir, kami biarkan di atas kesesatannya dan kami akan masukkan ke dalam neraka jahannam, dan neraka jahannam sejelek-jeleknya tempat kembali. Sekali lagi, jalan keselamatan hanya satu. Oleh karena itu, ketika Allah SWT menyebutkan jalan yang lurus, Allah katakan, wa inna hadihi wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subul fattafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Nah, sudah kita hadis Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika Nabi membacakan ayat ini, beliau membuat satu garis yang lurus, kemudian beliau buat garis samping kanan dan kiri garis yang lurus tersebut, dan Nabi baca ayat ini, wa anna hadha tahu anna hadha sirati mustaqima, ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'u, dan ikutlah kalian jalan tersebut, jalan yang satu tersebut, jalan yang lurus tadi, wala tattabi'u subul, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang selainnya, fatafarraqu bikum min sabili, kalau kalian mengikuti jalan selain jalan yang lurus tadi, maka kalian terjauhkan dari jalanku. Dan itu adalah wasiat perintah Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jalan kebenaran hanya satu. Allah mengatakan juga dalam ayat yang lainnya, fama da'al haqqi la dhalal, tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Dan kebenaran adalah apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum wa tabi'uhum, dan para pengikut mereka bi ihsan ila yaumiddin. Sekali lagi, wajib bagi kita untuk bertamasuk dengan kebenaran, dan wajib kita membangun al-wala dan bara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.